thalathatu ahaditha fi sifatil hawa ila sujud. Al-awwal hadithu Abi Hurairah marfu'an. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asani hadis Ibnu Umar mauqufan. Yang kedua ialah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan secara mauquf, yakni hanya sampai pada Ibnu Umar. Ats-tsalits hadis Wa'il Ibnu Hujr. Hadis Wa'il Ibnu Hujrin marfu'an. Yang ketiga ialah hadis Wa'il Ibnu Hujar yang diriwayatkan secara marfu'. Nah, wal ulama fi hadil masalah ala qawlaini. Al-qawlu al-awwal wusulul yadaini qabla rukbataini. Wusulul yadaini qabla rukbataini fil hawa ila sujudi. لأنهم رجحوا حديثي أبي هريرة وابن عمر على حديث وائل ابن هجر لأنهم رجحوا hadithai Abi Hurairah wa Ibni Umar ala hadithi Wa'il Ibni Hujar. Pendapat yang pertama, meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut ketika turun untuk sujud. Mereka, para ulama ini, merojihkan hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar di atas hadis Wa'il Ibnu Hujar. Jadi lebih memilih hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar daripada hadis Wa'il Ibnu Hujar. Al-Qawl Tsani, wusul rukbataini qabla al-yadaini. Li hadis Wa'il Ibnu Hujar. Wa bihi qala jumhurul ulama wa huwa qawlu Ibnu Qayyim wa huwa qawlu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, jadi pendapat yang kedua itu meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan ketika turun untuk sujud berdasarkan hadis Wa'il Ibnu Hujar, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, dan ini juga adalah pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wa hadzal khilaf fil afdal. وهذا الخلاف في الأفضل ويجوز الأمرين ويجوز الأمرين ويجوز الأمرين كما قال صدق Hasan Khan rahmataala. Jadi perselisihan tadi itu adalah perselisihan tentang mana yang lebih afdol. Ketika turun sujud itu yang lebih afdol itu tangan dulu baru lutut, atau lutut dulu baru tangan. Perselisihannya ialah mana yang lebih afdol. Tapi jawazul amrain, dua-duanya boleh. Barakallahu. Sekarang ada yang sholat, kok kedua lututnya dulu baru kaki, tangan, atau tangan dulu baru lutut, ya boleh. perselisihannya tentang mana yang lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Nah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hadits At-Tasi' wal arbaun wal mi'atan. Hadis yang ke-249. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, semoga Allah ta'ala meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk tasyahhud, beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri dan meletakkan tangannya yang kanan di atas lututnya yang kanan. Wa aqada salasan wa khamsina. Kemudian beliau membentuk seperti orang menghitung 53. Nah, angka 53. Membentuk seperti angka 53. Ya. Wa asyara bi asbu'ihi sababah, dan beliau mengisyaratkan jari telunjuknya. Rawahu Muslim. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim, wa qabada asabi'ahu kullaha, beliau menggenggam semua jari jemarinya. Wa asyara billati tadil ibham, dan mengisyaratkan jari yang berdampingan dengan ibu jari. Ini jari telunjuk. Nah, ya. Ini seperti 53, ya. Nah, ini lambang 53. Terus yang diisyaratkan ialah jari telunjuk. Taib fihi fawaid. Al-faidatul ula. Masru'iyatul qu'udi litasyahud. Fi sholati as-sunaiyati. Allati laisa fiha illa tashahhudun wahid. Wa amma as-salatu ats-tsalatsiyah war-ruba'iyah fa fihima tashahhudani. Wa amma sholatu ats-tsalatsiyatu war-ruba'iyatu fa fihima tashahhudani. Nah, disyariatkan duduk tasyahud pada sholat yang dua rakaat, yang tidak ada tasyahud kecuali sekali. Adapun sholat yang tiga rakaat atau empat rakaat, maka ada dua kali tasyahudnya. Jadi kalau sholatnya dua rakaat seperti sholat subuh atau sholat-sholat sunnah, maka tasyahudnya sekali duduknya, ya. Tapi kalau sholatnya tiga rakaat atau empat rakaat, maka duduk tasyahudnya dua kali. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Al-fa'idatu asaniyah. Istihbabu wad'ul yadaini asna'at tasyahudi alal fakhidaini. Istihbabu wad'il yadaini asna'at tasyahudi alal fakhidaini. Alal fakhidaini. Disunahkan untuk meletakkan kedua tangan ketika tasyahud di atas kedua pahanya. Ya. Nah. Jangan diletakkan di lantai tangannya, ya. Tapi diletakkan di atas apa ini? Kedua paha. Al-faidatu ats-tsalitsa. Amma sifatul yadaini asna atas syahud. Amma sifatul yadaini asna atas syahudi. Fal yusra yabsutuha ala fakhidihil yusra. Wa ammal yadul yumna fayaqbadul khinsira wal binsira, wa yaqbadu al khinsira wal binsira. Wa yahlukul wusta ma'al ibham, wa yahlukul wusta ma'al ibham, wa yada'u as-sababata, wa yada'u as-sababata ala wad'iha musta'iddan lil isyarah. Wa huwa al murad atau wahya al murad fi salasan wa khamsina. Adapun sifat kedua tangan ketika tasyahud, tangan yang kiri dibentangkan. Nah, dibentangkan begini. Diletakkan di atas apa ini? Paha yang kiri. Nah. Adapun tangan kanan, maka menggenggam jari khinsir dan pinsir. Ya. Jari manis dan jari kelingking. Genggam. Kemudian membentuk lingkaran dengan menempelkan jari tengah dengan ibu jari. Kemudian membiarkan jari telunjuk di tempatnya untuk diisyarahkan. Bahannya. Inilah yang dimaksud dengan 53. Seperti orang menghitung 53. Angka 53. Gini 50. Ya, ini 50. Dan 5. Tiganya ini. Ini sama ini. Ini 1 2 3 ini 50. 53. Nah, dulu enggak ada kalkulator, kalau ngitung pakai jari. Ya, ternyata sampai sekarang ya, kalau hitungan matematika itu ada yang pakai rumus jari. Bisa ngitung ribuan sampai jutaan pakai jari. Ada teorinya, tapi saya enggak bisa. Saya pakai kalkulator. Memanfaatkan yang ada. Ya, nah. Lebih cepat, lebih tepat. Ya. Kecuali kalau bilangan-bilangan yang sederhana, kecil, gak usah kalkulator, ya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 3 dikurangi 1, 2. 1 dikurangi 1, 0. Nah. Tapi, nah memang matematika kita itu cukup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cukup itu untuk menghitung warisan. Kalau uangnya selain warisan, nah langsung saja pakai kalkulator. Tapi kalau untuk warisan, ini rumusnya harus bisa. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 6 dibagi 3 berapa? 2, pinter. 30 dibagi 1 berapa? 30, ahsan. Ya. 7 dikalikan 7 berapa? Langsung tengok. 7 kali 7 berapa? Langsung tengok. 49. Taufik. Penting itu ya. Kalau ada ahli waris, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, ibnun sama bintun, uangnya 300 juta. Berapa bagian untuk ibnun? Berapa bagian untuk bintun? Ibnun 200 juta, bintun 100 juta. Tayyib. Kalau ada ahli waris zaujun, suami. Nah, kemudian ibnun, kemudian bintun. Berapa bagian suami? Zauj. Seper? Empat. Rebu. Ibnun sama bintun? Namanya asobah bil ghair. Tidzakari mithu hadir usayai. Dua banding satu. Bagaimana cara baginya? Naam. Aslul masalah empat. Aslul masalah empat. Karena di kalangan ahli waris itu ada yang mendapat furudul muqaddarah. Abun. Zaujun. Seper empat. Ambil bawahnya empat. Seret. Aslul masalah. Empat dibagi seperempat. Satu. Sisanya? Tiga. Nah, tiga poin ini untuk anak laki-laki dua, untuk anak perempuan satu. Berarti kalau uangnya 400 juta, berarti rumusnya ialah harta dibagi aslul masalah dikalikan nasib atau bagian ahli waris. 400 juta dibagi 4 berapa? 100 juta. Nah, 100 juta bapak Zauj dapat 1 poin. 100 juta kali 1? 100 juta. Berarti Zauj dapat 100 juta. Ibnan? Dapat 200 juta. Bintan? 100 juta. Silakan dibagi. Ya, nah matematika itu belajarnya cuma untuk itu-itu saja, ya. Nah, nggak usah terlalu apa ini mendalam, nanti terlalu mikir, ya. Nah, nggak usah terlalu kesana-sana. Nah, cukup itu saja, ya. Terlalu banyak matematikanya pahit rasanya. Ya, kalau nggak ada matematikanya sama sekali, rasanya anyep. Anyep itu bahasa Indonesia apa? Ah, anyep itu tidak asin, tidak pahit, tidak gurih. Nah, hambar maksudnya ya. Harus pas. Sedikit saja berarti, jangan banyak-banyak ya. Supaya gurih rasanya. Ini dia. 8 dibagi 2 berapa? 4, ya. 4 dibagi 4. Oh, 1. 4 dibagi 4 itu 1, kosong katanya. Nah. Istakhair sabar kafikum. Nah. Di kalian insyaallah ada pelajaran faraid ya. Kalau ngikuti alur bulughul maram, faraidnya enggak tahu nanti ketemunya tahun berapa ya. Nah. Tapi kalau menggunakan kurikulum ma'had kita insyaallah nanti Kismuddin yang 3 ya, Kismuddin 3 ya, sudah diajari faraid sama Ustaz Afif. Sudah belum? Belum. Belum dapat. Oh, yang kemarin sudah khatam di din 3 kemarin ya. Oh, ya insyaallah. Barakallahu. Kalau ditanya apa yang dimaksud 53 dalam hadis ini, jawabannya itu apa? Jawabannya ialah cara meletakkan tangan kanan ketika tasyahud. Paham ya? Nah, jari manis, jari kelingking digenggam. Jari tengah, jari tengah dan ibu jari digabungkan membentuk lingkaran. Jari telunjuk diisyaratkan. Namanya 53. Nah, kalau gini enggak tahu ya. Kan ada yang tasahud gini. Berarti enggak berbentuk 53 ya. Nah, ini kurang semangat nyunahnya ini ya. Nah, jelas. Baik. Adapun masalah tahrikul isba' atau tahrik as-sababah, menggerakkan jari ibu jari. Nah, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Insyaallah akan kita sampaikan faedah semacam itu pada pertemuan berikutnya. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.